Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bab yang kelima dari kitab Shalah. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya Al-Babus Sadisu, bab yang keenam. Bab yang keenam fi sujudis sahwi wat tilawati wasyukri. Bab yang keenam membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Wa fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, sekarang masalah yang pertama. Masalah yang pertama, fi masyru'iyati sujudis sahwi wa asbabihi. Taib, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi masyru'iyati sujudis sahwi wa asbabihi. Disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah as-sujudul matlub fi akhiris shalah. Sujud yang dituntut di akhir salat. Jabron linnaqsi fiha. Jabron linnaqsin fiha au ziyadatin au syakkin. Dalam rangka untuk mengangkat adanya kekurangan atau adanya kelebihan atau adanya keraguan di dalam sholat, sehingga dituntut untuk sujud sahwi. Ini makna sujud sahwi, sujud yang dituntut di akhir sholat dalam rangka untuk mengangkat kekurangan atau kelebihan atau keraguan yang ada di dalam sholat. Kalau as-sahwu sendiri maknanya adalah lupa. As-sahwu. Wa sujudus sahwi masyru'un. Dan sujud sahwi itu disyariatkan. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, yaitu di dalam sholatnya, hendaklah dia sujud dua kali. Inilah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Walifi'lihi sallallahu ala alihi wasallam, kama sayati bayanuh. Dalil yang lain juga adalah karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi. Kama saya tibayanu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyati sujudis sahwi. dan para ulama telah sepakat disyariatkannya sujud sahwi. Sepakat para ulama tentang disyariatkannya sujud sahwi. Wa asbabuhu, adapun sebabnya, sebab dilakukannya sujud sahwi di dalam sholat adalah yang pertama az-ziyadah, karena adanya tambahan. Baik tambahan yang berupa ucapan atau bacaan, atau tambahan yang berupa gerakan dalam sholat. Wan-naqs, sebab yang kedua adanya kekurangan. Yang ketiga wasyak, adanya keraguan. Ini tiga sebab yang menuntut ya seseorang untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Ini tiga sebab yang menyebabkan seseorang harus melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Selesai dari masalah yang pertama, bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan. Dalilnya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Sedangkan sebab-sebabnya adalah adanya kelebihan atau adanya kekurangan atau adanya keraguan di dalam sholat. Sekarang masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, mata yajib, kapan diwajibkan sujud sahwi? Yajibu sujudu sahwi lima ya'ti. Wajib melakukan sujud sahwi karena hal-hal berikut ini. Al-awwal, yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah. Apabila menambah gerakan dari jenis sholat. Menambah gerakan. Seperti apa menambah gerakan dari jenis sholat itu sendiri? Ka'an yazida ruku'an. Seperti dia menambah rukunya. Mestinya dalam satu rokaat rukunya sekali, rukunya dua kali misalkan. Au sujudan, atau dia menambah sujudnya, sujudnya tiga kali dalam satu rakaat misalkan. Au qiyaman, atau menambah berdiri. Mestinya ini rakaat keempat tasyahud, dia berdiri rakaat kelima misalkan. Nambah kan. Au qu'udan, atau nambah duduknya. Baik duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir ya. Walau qadra jalsatil istirahah, walaupun naam sekedar menambah jalsah al-istirahah. Baik. Kalau jalsah istirahah itu di naam disunnahkan ketika kapan? Nah, ketika hendak melanjutkan rakaat yang berikutnya. Rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Habis sujud yang kedua, ya, maka dia bertakbir, kemudian melakukan jalsah al-istirahah, duduk istirahat. Ya, jadi gak langsung berdiri ketika sujud, gak langsung berdiri, tetapi duduk istirahat dulu sebentar, baru dia berdiri. Ini disyariatkan, disunnahkan. Nah, ini contoh-contoh menambah gerakan dari jenis sholat. Menambah ruku, menambah sujud, menambah berdiri, menambah duduk. Walaupun duduknya hanya selama seperti duduk jalsa istirahat. Jadi sebentar. Duduknya sebentar. Tapi ini tambahan duduk ini misalkan. bukan jalsa istirahat yang disyariatkan. Dia menambah berdiri atau menambah duduk. Maka di akhir sholat wajib untuk sujud sahwi. Ketika menambah gerakan dari jenis sholat. Apa dalilnya li hadis Ibnu Mas'ud? Dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Shalla binna Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami sebanyak 5 rakaat. Itu beliau jadi imam, para sahabat jadi makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat. Fala man fatala minas shalah, ketika sudah selesai salat, ya, sudah salam, tawashwasha, maka ada suara gaduh, ya. Makmum ini mungkin bertanya-tanya kepada yang ada di sampingnya. Ya, tadi 5 rakaat ya, mungkin. Ada suara gaduh. Tawashwashal qaum bainahum. Manusia melakukan na'am washwashah. Di antara mereka itu suara gaduh. Saling bertanya satu dengan yang lainnya. Faqama, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Masya'nukum? Ada apa kalian ini? Kok gaduh habis salat?" Qalu, para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'un?" Wahai Rasulullah, apakah na'am ada tambahan di dalam salat? Itu apakah sekarang disyariatkan 5 rakaat? Apakah ini sengaja ada tambahan memang? Qala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada. Enggak ada tambahan sampai 5 rakaat." Qalu, maka para sahabat berkata, "Fa innaka shallaita khamsan." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau salat 5 rakaat. Fan fatala. Maka beliau segera balik arah. Yang tadinya menghadap ke makmum, beliau segera berbalik arah menghadap ke arah kiblat. Fasajada sajadataini. Kemudian beliau melakukan sujud 2 kali. Inilah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Tsumma sallam, kemudian setelah itu beliau salam ke kanan dan ke kiri. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini. Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Lupa nambah rokaat, mestinya 4 rokaat jadi 5 rokaat, maka hendaklah dia sujud sahwi. Nah, yaitu sujud 2 kali di akhir sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, ini dalil na'am sujud sahwi karena sebab adanya tambahan. Nah, karena sebab adanya tambahan na'am gerakan dari jenis sholat. Karena lupa. Karena lupa. Fa idza 'alima bi ziyadati. Maka apabila dia tahu bahwasannya itu rakaat kelima, dia tahu rakaat kelima, sadar, wah ini rakaat kelima ini, sadar dia, lalu sudah berdiri, kemudian baru sadar ini rakaat kelima. Bagaimana semestinya apa yang dia lakukan? Wahwa fis shalah, sedangkan dia dalam sholat, dia tahu ada tambahan, sadar, wajib alaihil julus hala ilmih, maka wajib dia untuk langsung duduk ketika tahu. Ya. Misalkan pas berdiri sadar, oh ini rakaat kelima ini, maka apa ketika dia tahu atau sadar langsung duduk, nggak boleh melanjutkan, ah tanggung, nggak boleh, karena dia tahu. Hatta law kana fi asna'i ruku, walaupun berada di tengah-tengah ruku. Ini rakaat kelima ini, sudah baca Al-Fatihah kemudian ruku. Pas di ruku sadar, nah, ini rakaat kelima ini. Ya. Mestinya tadi tasyahud, sadarnya pas ruku. Maka langsung segera duduk. Jangan dilanjutkan. Ya. Enggak ada istilah tanggung. Nah. Langsung duduk. Ketika dia ingat atau sadar dalam keadaan sedang ruku, langsung duduk ketika dia tahu atau ingat. Kenapa harus demikian? Harus langsung duduk? Li'annahu law istamarra fi ziyadah, karena kalau dia lanjutkan pada tambahan rakaat tadi, ma'a ilmihi, padahal dia tahu, lazada fi sholati syai'an amdan, maka dia menambah di dalam sholat secara sengaja, menambah rakaat kelima secara sengaja. Fahadza la yajuz, dan yang seperti ini enggak boleh, karena kesengajaan, ada unsur kesengajaan. Mestinya kalau dia sadar atau baru tahu, ya, langsung duduk. Baik. Ini yang pertama. Wajib sujud sahwi apabila menambah gerakan dari jenis sholat. Baik menambah rokaat, menambah ruku, menambah sujud, menambah berdiri, menambah duduk, dan seterusnya. Dari gerakan-gerakan sholat. Baik. Ada satu pertanyaan. Jika seseorang sholat berjamaah, imamnya naik ke rakaat yang kelima, mestinya tasyahud akhir, rakaat yang keempat, dia naik karena dia menyangka ini adalah rakaat yang keempat. Sedangkan makmum tahu dan sadar bahwasanya ini adalah rakaat yang keempat. Ya. Makmum yang tahu tadi hendaknya dia mengingatkan imam dengan kalimat apa? Subhanallah. Baik. Dan imam berhak memutuskan. Ijtihadnya. Misalkan perkiraan besarnya dia, dugaan besarnya dia ini rakaat keempat. Mungkin saja makmum salah, keliru. Baik. Sehingga dia lanjut terus misalkan. Ya. Karena dia merasa yakin ini rakaat yang kelima misalkan. Atau dugaan keras, dugaan besarnya. Ya. Apa yang dilakukan makmum? Apakah dia ngikut imam? Atau dia duduk nunggu imam? Makmum yang dia tahu dan yakin itu adalah rakaat keempat, maka tidak boleh sengaja menambah yang kelima. Kalau imam tadi memang enggak sengaja. Karena mungkin dia yakin ini rakaat yang keempat dalam dugaannya. Sedangkan makmum yakin ini rakaat yang keempat. Dan yang dilakukan imam adalah rakaat kelima. Sehingga dalam kondisi seperti ini makmum dia duduk. tidak mengikuti imam. Ya, tidak mengikuti imam. Baik, karena imam dalam hal ini keliru atau salah karena dia naik pada rakaat yang kelima. Sedangkan makmum dia sadar dan yakin ini rakaat yang keempat. Maksudnya tasyahud, maka makmum menunggu. Menunggu imam sampai nanti salam setelah imam. Baik. Ini bagi yang yakin, yakin bahwasanya itu adalah rakaat yang keempat. Kemudian jika imam sujud sahwi di akhir sholat, maka makmum tadi ikut sujud sahwi. Ya. Walaupun dia enggak lupa, dia yakin rakaat yang keempat. Namun karena dia makmum, maka dia harus mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Kapan wajib sujud sahwi? Yang kedua, au sallama qabla itmami salatihi. Yang kedua, apabila seseorang salam sebelum sempurna salatnya. Baru rakaat ketiga udah salam misalkan. Padahal mestinya sholat duhur 4 rakaat. Li hadis Imran bin Husain. Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain. Qal, beliau berkata, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaat minal asri. Rasulullah sallallahu salam pada rakaat yang ketiga dari sholat asar. Rakaat yang ketiga beliau tasyahud kemudian salam. Tsumma qala fadakhala al-hujrah. Kemudian beliau berdiri, setelah selesai sholat beliau berdiri dan masuk ke kamarnya. Faqama rajulun basitul yadain. Maka ada seorang yang dikatakan padanya basitul yadain, atau ada juga yang mengatakan dzul yadain, yang memiliki tangan panjang. Ini lakob dari sahabat ini. Berdirilah seseorang yang basitul yadain, yang tangannya panjang. Faqala, dan bertanya, aku siratis sholah, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor, dikurangi? Dalam suatu riwayat, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikurangi ataukah engkau lupa? Ya. Maka mendengar pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah benar apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Para sahabat menjawab, iya benar. Fa kharaja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa shalla rak'atan allati kana tarak. Kemudian beliau salat satu rakaat yang tadi beliau tinggalkan. Tsumma sallam, kemudian setelah itu beliau salam. Tsumma sajada sajadatai sahwi, kemudian beliau sujud dua kali sujud sahwi. Tsumma sallam, kemudian setelah itu beliau salam lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya perbincangan yang ada setelah salam, baik karena adanya kekurangan di dalam sholat, kan berbincang tadi, ngobrol kan. Nah, kemudian setelah itu, setelah tahu ternyata kurang sholatnya, kemudian dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan rakaat yang tertinggal. Perbincangan tadi tidak berpengaruh kepada sahnya sholat. perbincangan tadi tidak berpengaruh kepada sahnya sholat karena mengira telah selesai sholat. Baik. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil faedah bahwasannya orang yang lupa, nah, kurang satu rakaat itu hanya menyelesaikan satu rakaat yang dia lupa, tidak mengulang dari awal. Nah, nggak mengulang dari awal, tetapi cukup satu rakaat yang dia lupa dilaksanakan. Misalkan yang dilupa adalah rakaat yang keempat, ya. Nah, maka dia langsung melaksanakan rakaat yang tertinggal, kemudian salam. Setelah salam dia sujud sahwi dua kali, kemudian salam lagi. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kapan wajib sujud sahwi? Yang ketiga, aulahana lahnan yuhilul ma'na sahwan. Apabila melakukan lahan dalam bacaan sholat, melakukan lahan itu kekeliruan dalam bacaan. Yuhilul makna, yang kekeliruan ini mempengaruhi makna. Dan kekeliruan ini sahwan karena lupa. Itu keliru dalam i'rabnya. Mestinya yang namanya fa'il marfu dibaca mansub misalnya. Mestinya yang namanya maf'ul mansub dibaca marfu, ini lahan. Lahana lahnan yuhilul makna, melakukan lahan yang mempengaruhi makna. Atau ha dibacanya ha misalkan, beda maknanya. Nah, mempengaruhi makna lahannya, tetapi lahannya ini karena lupa. Maka orang yang melakukan lahan dalam bacaan karena lupa, ya, nah, dia melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya, yaitu bacaan-bacaan yang wajib. Bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat jika dibacanya secara lahan dan lahannya ini mempengaruhi makna dan dia lupa, lahannya ini karena lupa bukan karena sengaja, maka dia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Terus kalau sengaja bagaimana? Li'anna amdahu yubtilu sholat. Kalau sengaja, itu akan membatalkan sholat. Sengaja. Nah, marfu dibaca mansub, mansub dibaca majrur. Sengaja. Maka apa? Ini sengaja. Dan kalau sengaja seperti ini, yubtilu sholat, membatalkan sholat. Wajabah sujudus sahwi. Adapun karena lupa, kalau dia lupa lahannya, nah, maka wajib baginya sujud sahwi. Wajib baginya sujud sahwi. Kemudian adapun masalah bacaan-bacaan yang wajib sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya tentang wajib-wajib sholat, ya sudah dibahas wajib-wajib sholat apa saja, bacaan yang wajib itu apa saja. Kemudian yang keempat, au taraka wajiban, wajib sujud sahwi apabila meninggalkan salah satu wajib dari wajib-wajib sholat. Li hadisi Ibni Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dalilnya adalah hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dua rakaat. dalam sebagian sholat beliau. Tsumma qoma falam yajlis, kemudian beliau berdiri. Beliau berdiri dan tidak duduk. Artinya beliau meninggalkan tasyahud awal. Jadi pada rakaat kedua beliau langsung berdiri, enggak tasyahud awal. Mestinya tasyahud awal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri. Faqama an-nasu ma'ahu, maka manusia pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falama madha salatuh, ketika telah selesai salatnya. Falama qada, ya. Falama qada salatahu, ketika beliau telah menyelesaikan salatnya. Wa nadharna taslimahu, dan kami menunggu salamnya beliau. Kabbara qabla taslim, beliau bertakbir sebelum salam. Berarti beliau ingat bahwasanya tadi mestinya sujud sahwi. Nah. Tapi karena posisi sudah berdiri rakaat ketiga, ya, maka beliau lanjutkan. Beda kalau posisinya masih belum sempurna berdiri, ya, masih belum sempurna, baru ingat, maka dia duduk lagi sujud sahwi. Dia duduk lagi untuk tasyahud awal, afwan. Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri untuk rakaat ketiga, maka ketika baru ingat, maka dia lanjutkan rakaat yang ketiga. Tidak duduk, ya, tapi lanjutkan. Karena sudah tegak berdiri untuk rakaat ketiga. Adapun kalau belum tegak, boleh dia duduk untuk tasyahud awal. Beliau sebelum salam takbir. Fasajada sajadataini wa huwa jalis. Kemudian beliau sujud, dua kali sujud. Na'am wa huwa jalis, dalam keadaan beliau duduk. Summa salam, kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tsabata hadza bil khabar fi man taraka tasyahud al awwal. Telah sabit dengan hadis ini bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal. Bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal, maka dia sujud sahwi di akhir salat. Nah, karena tasyahud awal hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Fayuqasu alaihi sa'irul wajibat. Sa'irul, ya. Fayuqasu alaihi sa'irul wajibat. Karena tasyahud awal adalah wajib-wajib sholat, maka wajib-wajib sholat yang lain dikiaskan ke situ. Wajib-wajib sholat yang lain dikiaskan ke situ. Seperti apa wajib-wajib sholat yang lain? Katarki tasbih fir ruku wa sujud. Seperti enggak membaca tasbih ketika ruku dan sujud misalkan. Karena tasbih ketika ruku dan sujud wajib hukumnya. Kalau enggak dibaca, nah, dia tinggalkan, maka apa? Harus sujud sahwi. Enggak membaca na'am tasbih subhana rabbiyal azim ketika ruku atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Maka apa? Dia sujud sahwi di akhir salat. Karena dia telah meninggalkan salah satu wajib-wajib salat. Wa qaulihi baina sajdatain, demikian pula bacaan Rabbik Firli di antara dua sujud. Ini juga hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Wa takbiratul intiqal, demikian pula takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Takbir ruku, takbir sujud, takbir bangkit dari sujud, ya, dan seterusnya. Ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Kalau ini lupa, enggak dibaca takbirnya, maka dia sujud sahwi. Karena membaca takbiratul intiqal ini hukumnya wajib. Yang terakhir, yang kelima. Wa yajibu sujudu sahwi idza syakka fi adadi raka'at falam yadri kam shalla. Yang kelima, wajib sujud sahwi apabila ragu tentang jumlah rakaat. Dan dia tidak tahu berapa rakaat sekarang dia sholat. Ini rakaat keberapa ini? Ragu. Maka wajib dia sujud sahwi nanti di akhir sholat. Wadzalika atsna'a shalah, dan dia ragunya ini di pertengahan sholat. Li'annahu adda juz'an min sholatihi mutaraddidan fi kaunihi minha au zaidan 'alaiha. Dia harus sujud sahwi karena dia menunaikan sebagian dari sholatnya dalam keadaan taraddud, dalam keadaan ragu. Apakah ini benar, ya? Naam, bagian dari sholatnya au zaidan, atau sholatnya ada kelebihan. Nah, ragu. Ini rakaat keempat apa rakaat kelima ya? Atau ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Ragu. Fadha'ufatin niyyah, sehingga niatnya melemah. Wahtajat lil jabri bis sujud, sehingga butuh untuk diangkat dengan sujud sahwi. Li umumi hadis Abi Hurairah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia duduk, apabila dia berdiri salat, maka datanglah syaitan kepadanya. Falabbasahu alaihi, dan syaitan membuat talbis kepadanya, membuat kesamaran-kesamaran. Hatta la yadrikam sholat, sampai orang yang sholat tadi enggak tahu rakaat keberapa dia. Karena ada talbis dari syaitan. Fa idza wajada dzalik, apabila seseorang yang sedang sholat mendapatkan hal yang seperti ini, falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Hendaklah dia sujud dua kali sujud sambil duduk. Nah, itu sujud seperti sujud biasa. Dua kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa huwa fi hadhihi al-halati baina amrayn. Orang yang kondisinya seperti ini ragu, baina amrayn, itu ada di antara dua perkara. Orang yang kondisinya seperti ini ada dua macam. Yang pertama, imma an yakuna syak biduni tarjihin li ahadil ihtimalain. Yang pertama, ragunya itu tanpa adanya tarjih, tanpa adanya penguatan untuk salah satu dua kemungkinan tadi. Ini rekat keempat apa rekat ketiga? Jadi 50-50, ya. Nah, yang rekat ketiga 50-50, 50%, rekat keempat juga 50%. Nah, enggak ada tarjih, enggak ada dugaan kuat, ya. Nah, kalau ada dugaan kuat, lain lagi. Nah, sikapnya. Nah, misalkan, saya yakin ini rekat ketiga misalkan. Dugaan kuat saya ini rekat keempat misalkan. Ini beda lagi nanti sikapnya. Tapi kalau seperti tadi, tanpa ada terjih, tanpa ada penguatan untuk salah satu dari dua kemungkinan, fafi hadhil halati yakhudu bil aql wa yabni alaih. Maka dalam kondisi seperti ini, dia mengambil rekat yang paling sedikit, kemudian membangun di atasnya. Misalkan ini ragu rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka dia memilih rakaat yang ketiga. Jangan memilih yang keempat. Memilih yang ketiga, kemudian dia menyelesaikan satu rakaat lagi. Wayasjud lisahwi, kemudian di akhir salat dia sujud untuk naam sujud sahwi. Liqauli sallallahu alaihi dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya. Falam yadrikam sholat, dan dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat sekarang. Salasan au arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrahi syakka, hendaklah dia membuang keraguan. Wal yabni ala mastayqana, dan dia membangun di atas perkara yang yakin. Thumma yasjud sajadataini, kemudian dia sujud dua kali sujud. Qobla an yusallima, sebelum dia salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kalau seseorang dia ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Mana yang yakin, mana yang ragu? Yang ragu yang rakaat keempat, yang yakin yang rakaat ketiga. Maka dibangun di atas yang yakin. Dia milih yang rakaat ketiga. Taib. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarajjaha ahadul ihtimalain. Adapun sekarang kondisi yang kedua. Adapun apabila dugaan kuatnya, naam, taib, atau salah satu dari dua kemungkinan tersebut ada yang lebih kuat. Nah, fa innahu ya'malu bihi, maka dia beramal dengan tadi. Naam, salah satu kemungkinan yang lebih kuat. Salah satu kemungkinan yang lebih kuat. Nah, mungkin karena ada korinah-korinah yang lain. Misalkan masbuk, ya. Nggak tahu dia. Ini tadi saya masuk bersama imam rakaat keberapa ya? Bingung kan? Tetapi ada yang menguatkan dia. Kemungkinan besar saya ini rakaat yang kedua ini. Kenapa? Karena tadi saya masuk takbir untuk masuk sholat bersama imam bersamaan dengan teman-teman saya yang juga sama-sama terlambat misalkan. Berarti gak jauh beda ini. Nah, kalau teman saya ini berdiri, berarti saya juga berdiri. Karena tadi kita sama-sama masuk misalkan. Jadi ada korinah yang menguatkan salah satu dari dua kemungkinan. Ada yang menguatkan dari salah satu dua kemungkinan tersebut. Maka dia mengamalkan salah satu kemungkinan yang lebih kuat tadi. Beramal dengan salah satu kemungkinan yang lebih kuat tadi. Wayabni alai dan membangun di atasnya. Wayasjud sajadataini lisahwi. Kemudian dia sujud dua kali untuk sujud sahwi. Nah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi syakka wa taraddada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang ragu dan bimbang dalam sholatnya. Beliau bersabda fal yataharris shawab, hendaklah dia memperhatikan yang benar yang mana. Nah, tsumma yutimma alaihi alat tahri, kemudian dia menyempurnakan. Naam, yang telah dia ambil. Naam tadi. Misalkan dia mengambil ini rakaat yang keempat misalkan. Ya sudah, berarti dia nanti tasyahud akhir. Dia membangun di atasnya. Tsumma yusallima, kemudian dia salam. Tsumma yasjud, kemudian dia sujud sajadataini, dua kali sujud ba'daan yusallim, setelah dia salam. Nah. Baik. Jadi hadis-hadis tentang sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam, nanti akan dibahas. Nah. Baik, masalah yang kedua ini hanya menjelaskan tentang kapan diwajibkan sujud sahwi. Diwajibkan sujud sahwi ketika mengalami salah satu dari lima kondisi tadi. Nah, kondisi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, selesai dari masalah yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.